الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan apa yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah tentang diperbolehkannya bagi seorang yang dalam keadaan sakit salat dengan cara duduk. Dan beliau menyebutkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Apabila engkau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk. Dan apabila engkau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan berbaring. Dan beliau juga menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Bazzar, Al-Baihaqi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang yang dalam keadaan sakit. Pada saat beliau menjenguknya maka Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat orang ini salat di atas wisada, di atas bantal, di atas bantal. Diterangkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah bahwa yang zahir yang dimaksud dalam hadis ini bahwa ketika dia salat di atas bantal maka bantalnya itu diangkat. Bantalnya tersebut diangkat yang memungkinkan bagi dia untuk sujud di atas bantal tersebut karena dia ingin sujud sempurna, ingin menempelkan wajahnya seperti menempelnya seorang yang dalam keadaan sujud secara sempurna, menempelkan 7 anggota tubuhnya. Maka dia mengangkat bantal itu agar kemudian dia bisa sujud di atasnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bantal tersebut dan melemparnya. Lalu kemudian setelah itu dia mengambil 'ud, dia mengambil kayu untuk bersandar kepada kayu tersebut ketika dia hendak mengerjakan salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan melemparnya. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Shalli 'alal ardi in istata'ta wa illa fa awmi ima'an waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika." Salatlah kamu di atas permukaan bumi apabila engkau mampu tanpa harus menggunakan bantal atau menyusun bantal hingga meninggi. Apabila engkau tidak mampu maka dengan cara menunduk dengan kepalamu dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah daripada ketika engkau rukuk. Maka di dalam hadis ini yang zahir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang yang dalam keadaan sakit ini untuk salat dengan bersandar kepada kayu atau kepada tongkat dan yang semisalnya. Dan ini termasuk di antara perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Dan diriwayatkan oleh Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai bahwa Alqamah, demikian pula Al-Aswad An-Nakhai, suatu ketika keduanya mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu mereka mengatakan, inna ummal aswad uq'idat wa innahu yarkuzu laha udal mirwaha tusalli alaihi fama tara. Bahwa ummul aswad itu tidak mampu berdiri. Dia tidak mampu berdiri. Dia dalam keadaan sakit. Lalu kemudian Al-Aswad menancapkan untuknya tongkat atau sebatang kayu agar memungkinkan bagi ibunya ini sholat dengan menggunakan batang kayu tersebut. Apa pendapatmu? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inni la ara syaitan ya'ridu bil'ud. Sesungguhnya aku mandang syaitan memanfaatkan kayu tersebut. Yani beliau mengingkari apa yang dilakukan, sholat dengan menggunakan kayu untuk memungkinkan dia tetap berdiri dalam keadaan dia lemah, dia dalam keadaan sakit. Litasjud alal ardi ini istata'at, hendaknya dia sujud di atas permukaan bumi apabila dia mampu. Wa illa tumi'u ima'an, kalau dia tidak mampu maka dia cukup menunduk. Dia cukup menunduk seperti yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mayoritas para ulama mereka mengatakan tidak diperbolehkan seseorang mengerjakan salat wajib dengan menggunakan tongkat atau menggunakan sesuatu semacam tongkat yang apabila itu dilepas maka menyebabkan ia jatuh. Berarti dia betul-betul bertumpu kepada tongkat tersebut yang apabila itu dilepas maka dia terjatuh. Berkata Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa amma al-ittika'u 'ala al-'usy fajaizun fi an-nawafil biittifaqihim. Adapun bersandar dengan menggunakan tongkat ini diperbolehkan dalam salat-salat sunnah. Dalam melaksanakan salat sunnah diperbolehkan. Bahkan sebagian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengerjakan salat tarawih saking panjangnya bacaan imam maka mereka bersandar menggunakan tongkat. Diperbolehkan itu kalau salat sunnah. Jangankan bersandar, duduk saja diperbolehkan dalam salat sunnah meskipun ia mampu berdiri. Maka bersandar kepada tongkat dan yang semisalnya diperbolehkan. Terkecuali yang dihikayatkan dari Ibnu Sirin yang berpendapat makruhnya. Namun dalam hal pahala tentu lebih kurang dibandingkan apabila dia mengerjakan salat sunnah dalam keadaan berdiri. Lalu kata beliau, wa amma fil fara'idhi famana'ahu Malikun wal jumhur. Adapun dalam salat wajib maka Imam Malik dan jumhur ulama melarang dari melakukan hal itu. Dan mereka mengatakan man i'tamada 'ala asa aw ha'itin wa nahrihi bihaitsu yasqutu law zala lam tashihha salatuhu. Mereka mengatakan barang siapa yang bersandar ke tongkat ataukah ke dinding dan yang semisalnya di mana apabila tongkat dan dinding tersebut dihilangkan maka dia akan terjatuh. Maka tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Al-Hafiz Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dalam Al-Muhalla beliau mengatakan, wa man salla mu'tamidan ala asa au ala jidarin au ala insanin au mustanidan fasalatuhu batilah li'amrihi sallallahu alaihi wa sallam bilqiyami fissalah fa'in lam yaqdir faqa'idan fa'in lam yaqdir famuttaji'an wa kana al-ittika' wal istinad 'amalan lam yati bihi amrun. Kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala, barang siapa yang salat dengan bersandar kepada tongkat atau ke dinding atau kepada manusia atau kepada tempat sandaran tertentu, maka salatnya batil. Salatnya batil. Sebab Rasulullah SAW memerintahkan seorang berdiri apabila dia hendak mengerjakan sholat. Apabila dia tidak mampu, maka sholat duduk. Jangan memaksakan diri, dia harus berdiri sholatnya. Tidak mampu, sholatlah dalam keadaan duduk. Apabila dia tidak mampu, maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Dan bersandar kepada sesuatu atau bertelkan kepada sesuatu merupakan satu amalan yang sama sekali tidak ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya bahwa apabila seorang merasa berat untuk salat dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Jangan dia memaksakan dirinya. Memaksakan diri dalam perkara yang justru dapat menimbulkan kemudaratan baginya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, binasa orang yang memaksakan dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu apa dhabit, apa ketentuan untuk dikatakan bahwa orang ini berat untuk sholat dalam keadaan berdiri? Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, balil mu'tabaru al-mashaqqatu dhahirah, fa'idha khafa mashaqqatan shadidatan au ziyadata maradin au nahwa dhalik أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة. Bahwa yang mu'tabar, yang teranggap untuk dikatakan bahwa orang ini sulit salat dalam keadaan berdiri, yaitu kesulitan secara zahir. Kesulitan secara zahir. Apabila dia merasa takut akan merasa berat pada saat dia salat dalam keadaan berdiri, atau semakin menambah sakitnya, atau yang semisalnya. Demikian pula seorang yang berada di atas kapal, dia mengkhawatirkan apabila dia salat dalam keadaan berdiri, maka dia mengkhawatirkan menyebabkan tenggelamnya kapal atau menyebabkan dia pusing, menyebabkan dia pusing. Maka kata beliau, dia boleh sholat dalam keadaan duduk dan dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-dhabitu lil-masyakkah, ketentuan untuk dikatakan seorang ini berat untuk sholat dalam keadaan berdiri, ma zala bihil khusyuh, sesuatu yang dapat menghilangkan kekhusyuannya. Apabila dia sholat dalam keadaan berdiri menyebabkan dia hilang konsentrasi, yang dia pikirkan adalah penyakitnya, dia merasa berat, maka ini masyakkah, ini termasuk kesulitan yang dia rasakan. Apa itu khusyuk? Kata beliau, hudurul qalbi wa tumaninah, hadirnya hati disertai dengan rasa tenang. Fa idza kana idza qama qaliqa qalaqan aziman wa lam yatma'inna وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا. Maka apabila dia merasa qalaq, merasa sesuatu yang mengkhawatirkan pada dirinya ketika sholat dalam keadaan berdiri dan dia tidak merasa tenang, dia sholat berdiri, dia paksakan, ya, keringatnya sudah sampai keluar, ya, mampusan mungkin dia sambil gemetaran juga kalau berdiri, hah? Bahkan dia berharap, kata beliau, ya, bahwa dia segera menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya agar dia segera rukuk. Dia merasa berat, ini kok tidak selesai-selesai bacaan Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena dia merasa berat ketika berdiri. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, termasuk orang yang mengalami masyakkah, kesulitan untuk sholat dalam keadaan berdiri, sehingga diperbolehkan baginya sholat dengan cara duduk. Kemudian apabila seorang mengerjakan sholat dalam keadaan duduk, bagaimana cara seseorang duduk pada saat ia sholat? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ad-Darqutni, Al-Hakim, Ibn Hibban, Al-Baihaqi, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini disahihkan Al-Albani rahimahullah, kata beliau, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yusalli mutarabbi'an. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan mutarabbi'an, salat dalam keadaan bersila. Ah, gimana cara duduk bersila? Endak. Ah, terlalu khusyuk. Kum. Kalau salat dalam keadaan duduk, ah, gimana cara duduk yang benar? Sholat dalam keadaan duduk gimana? Nah, siapa lagi yang ngantuk? Kalau sholat duduk gimana caranya? Duduk gimana? Hah? Hah? Tadi gak dengar penjelasannya, gimana? Bersila, gimana itu duduk bersila? Masya Allah, duduk bersila. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersila ketika salat. Tapi tidak sambil tidur, ya. Duduk bersilanya tidak sambil tidur. Melek. Hah? Siapa lagi yang tidur? Nah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat dalam keadaan duduk, beliau duduk bersila. Dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Humaid rahimahullah, kata beliau, ra'aitu Anas bin Malik yusalli mutarabbi'an ala firashihi. Aku melihat Anas bin Malik salat dengan cara bersila di atas tempat tidurnya. Dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Oleh karena itu, banyak dari kalangan para ulama mengatakan bahwa yang sunnah yang dianjurkan bagi seorang ketika dia sholat duduk, maka hendaknya dia sholat dengan cara bersila. Namun itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dia boleh sholat duduk dengan cara apapun, ini yang sahih. Namun yang afdal, sholat dengan cara duduk bersila. Sebab adanya keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Imran bin Al-Husain, Rasulullah mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, apabila engkau tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk. Rasulullah tidak mengatakan salatlah kamu dalam keadaan duduk bersila, tidak. Salatlah kamu dalam keadaan duduk. Maka duduk apa saja yang dilakukan oleh seorang yang mengerjakan salat dalam keadaan duduk, maka duduknya sah. Duduknya sah selama dia tidak duduk dengan cara yang dilarang di dalam syariat. Apakah duduk istirash, ataukah duduk tawarruk, atau duduk bersila. Namun yang afdal, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu duduk bersila. Kata Asy-Syaukani rahimahullah taala, wal hadits yadullu ala anna al-mustahabba liman shalla qa'idan ay yatarabba'a. Wa ila dhalika dhahaba Abu Hanifa wa Malik wa Ahmad wa huwa ahadu qawlain lisy-Syafi'i. Hadis ini menerangkan bahwa yang dianjurkan bagi seorang yang salat dalam keadaan duduk agar dia duduk dengan cara bersila. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifa, Malik, Ahmad dan salah satu pendapat dari Imam Syafi'i rahimahumullahu taala. Demikian pula Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan at-tarabbu' sunnah. Falau shalla muftarishan fala ba'sa. Walau shalla muhtabiyan fala ba'sa. Bahwa bersila itu hukumnya sunnah. Apabila dia duduk iftirash, tidak mengapa. Seperti seorang duduk di antara dua sujud, tidak mengapa. Apabila dia sholat dengan cara ihtiba, ihtiba mengangkat kedua lututnya, diangkat, maka juga tidak mengapa. Berdasarkan keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fa illam tastati' faqa'idan. Apabila engkau tidak mampu, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Sebagian para ulama menyebutkan apa faedahnya, mengapa kita dianjurkan sholat dengan cara bersila. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmahnya untuk membedakan antara duduk yang itu merupakan pengganti berdiri dengan duduk pada saat seorang duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud. Ya, dia membedakan. Maka duduk yang itu sebagai pengganti berdiri, dia duduk bersila. Dia duduk bersila. Pada saat dia ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, maka dia duduk dengan duduk biasa, iftirash. Ya, dia duduk iftirash. Atau ketika dia duduk pada rakaat yang terakhir untuk tasyahud, maka dia duduk tawarruk. Sehingga bisa dibedakan antara duduk yang itu merupakan pengganti berdiri sehingga dia duduk bersila dengan duduk yang memang asal hukumnya dianjurkan duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud, maka dia duduk iftirash. Demikian pula dia duduk tawarruk. Ini ma'asyara muslimin rahimakumullah, beberapa hukum yang berkaitan dengan tata cara salat orang yang dalam keadaan sakit. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafidhakumullah.